Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Aqidah Tauhid di Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pada kajian yang sebelumnya telah kita sampai pada pasal ketiga, di mana pada pasal ketiga ini beliau rahimahullah ta'ala hafizah menjelaskan tentang bahaya dari penyimpangan dari aqidah sahihah dan efeknya bagi al-mujtama', masyarakat, atau kepada diri seseorang. Di mana penyimpangan aqidah ini akan berimbas kepada fasad al-qalb wa fasad al-mujtama', rusaknya seorang atau rusaknya masyarakat negara. Walaupun personel ataupun masyarakat memiliki kekuatan ataupun sumber daya yang bersifat materi, namun apabila hal tersebut tidak dibimbing, tidak didasari dengan landasan at-tauhid was-sunnah, tidak didasari dan dibimbing oleh syariat Islam, maka sumber daya tersebut justru akan membawa kerusakan, baik itu kepada dirinya sendiri ataupun kepada yang lainnya. Sebagaimana hari ini kita saksikan pada dua negara-negara kafir yang notabene bisa dianggap maju dari sisi sumber dayanya, dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan kekuatan militer dan yang lainnya. Maka hal-hal tersebut tidak menjadikan negara tadi membawa kebaikan, namun malah sebaliknya membawa kerusakan, baik itu pada negara itu sendiri ataupun kepada yang lainnya. Digunakan sumber daya tadi untuk menghancurkan negara yang lainnya, lansia kaum muslimin, terlebih lagi untuk menghancurkan kaum muslimin. Nah, maka sebagaimana kata Syekh hafizahullah ta'ala, bahasanya hadhihi al-muqawimat, segala macam sumber daya ini yang bersifat materi, tahtaju ila tawjih wa tashyih, membutuhkan bimbingan dan pengarahan, dan itu harus didasari dengan Al-Qur'an. Kemudian kita lanjutkan kata Al-Musannif hafizahullah ta'ala, quwwatul aqidah yajibu an la tanfaka an quwwatil madiyah, maka kekuatan aqidah wajib untuk tidak lepas, terpisah dari kekuatan materi, sumber daya. Karena ibaratnya yang namanya materi ataupun sumber daya yang bersifat materi itu seperti pedang, tergantung orang yang menggunakannya. Ketika yang menggunakannya orang baik, maka pedang tersebut digunakan untuk perkara-perkara yang lain, iljihad fisabilillah, muttifa'an muslimin. Namun ketika pedang tersebut digunakan oleh orang-orang yang kalbunya jelas, tidak dibimbing dengan al-Islam, maka tentunya pedang tersebut akan digunakan untuk kerusakan. Kemudian kata beliau, fa'in infakat anha fil inkirati ila al-aqaidil batilah, dan apabila kekuatan akidah itu terpisah darinya dengan menyimpang kepada keyakinan-keyakinan yang batil. Al-Qur'an wasilata tamam wal hijab, maka justru kekuatan materi tersebut berubah menjadi wasilah kepada kehancuran dan kebinasaan. Bahkan tidak semata-mata penyimpangan akidah itu yang sampai pada batasan kufur musyrik keluar dari Islam. Bahkan ketika penyimpangan tersebut walaupun tidak sampai pada batasan kufur, kebid'atul khawarij adalah seperti pemikiran khawarij yang pada akhirnya tidak sampai pada batasan al-kufur, menjadikan mereka murtad. Mereka masih pada batasan muslimun, namun mereka menyimpang. Maka kita melihat ketika mereka memiliki potensi, ketika mereka memiliki kekuatan, maka kekuatan tersebut bukan digunakan untuk membeli Islam dan muslimin, bahkan digunakan untuk menghancurkan kaum muslimin sendiri. Maka sumber daya dan potensi itu harus dibimbing dengan akidah yang lurus, baru potensi tersebut bisa bermanfaat bagi umat. Kemudian kama kata beliau rahimahullah ta'ala, anallahu kama huwa musyahid au kama huwa syahid al-yawm fi tuwali al-kafara allati tamliku ma'atan wa la tamliku aqidatan sahihah, sebagaimana ini yang nampak yang menjadi realita pada hari ini pada negeri kafir, yang dimana negeri kafir itu tadi memiliki materi, memiliki sumber daya, namun sama sekali tidak memiliki akidah yang lurus. Kemudian setelah itu beliau Habibullah ta'ala menjelaskan sebab-sebab munculnya penyimpangan, dan ini dalam rangka kita menghindari sebab-sebab tersebut agar kita betul-betul bisa berjalan di atas akidah yang lurus dan terhindar dari penyimpangan di dalam masalah akidah. Kata beliau radhiyallahu ta'ala, wa man yarau 'an al-'aqidati sahihati lahu asbabun tajidu ma'rifatuha min ahammiha. Penyimpangan dari akidah yang lurus, akidah sahihah, itu ada sebab-sebabnya yang wajib untuk dipahami, dan ini merupakan faedah di dalam agama kita. Kita tidak semata-mata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari kebaikan, untuk mempelajari amalan-amalan saleh. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya pun menjelaskan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan menjadi takdir dalam rangka untuk kita terhindar darinya. Sehingga yang namanya adi, namanya agama, jama'ah baina at-tasfiyah wa tarbiyah, pesucian, pemurnian, begitu pula mentarbiyah, mendidik. Ini metode di dalam al-Islam, jama'ah baina at-tasfiyah wa tarbiyah, tasfiyah membersihkan dari segala macam bentuk penyimpangan, perkara-perkara yang menyelisih hati Islam, sehingga segala macam perkara yang memiliki penyelisihan terhadap Allah dijelaskan dalam Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wattarbiyah begitu pula mengumpulkan antara tarbiyah, mendidik untuk seorang itu betul-betul di atas amal saleh wal iman billahi azza wa jalla. Dan ini sebagaimana diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alayhi an yadulla ummatahu 'ala khayri ma ya'lamu lahu wa yunzirahum sharra ma ya'lamu laun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengurusan Nabi pun, melainkan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dirinya untuk menjelaskan seluruh kebaikan yang diberitahukan kepada dirinya, diwakilkan kepada Nabi tersebut. Wajib untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang diwakilkan kepada dirinya untuk umat. Begitu pula tidak semata-mata mengajarkan kebaikan, kata Rasulullah SAW juga memperingatkan mereka dari segala macam kejelekan-kejelekan yang diwakilkan kepada beliau dalam rangka takdir. Karena seorang yang tidak mengerti kesesatan, kebatilan, penyimpangan, sangat mudah sekali untuk orang tersebut terjatuh di dalamnya. Tidak mengerti bahwasanya ini adalah kesesatan, penyimpangan. Kata seorang syair, "A'rafu syarra la yusyar, wa la bi talaqi. Man la ya'rafu syarra min al-khair yara'i." Saya mempelajari kejelekan, penyimpangan, akidah-akidah yang sesat. Larusan, bukan dalam rangka untuk kejelekan, niatnya jelek, niatnya untuk meyakini dan terjatuh di dalam kejelekan tersebut. Walakin ditawani, justru hal tersebut dalam rangka untuk berhati-hati darinya. Karena ketika seorang tahu bahwasanya ini salah, ini menyimpang, ini sesat, maka dia bisa menghindarinya. Namun apabila dia tidak tahu, ternyata itu adalah kesesatan, menyimpangan, mudah sekali dia akan terseret. Man la ya'rifu syarra min al-khair yara'i. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan-kejelekan yang ada dari kebaikan-kebaikan yang dia pelajari, ya maafi, maka niscaya kata seorang penyair tersebut, dia akan tertutup di dalam penyimpangan itu tadi, kejelekan itu tadi. Nah, begitu juga kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Innama tunqatu al-islam 'urwatan 'urwatan idza nasha'a fil islam man la ya'rifu al-jahiliyah." Sesungguhnya tali Islam itu akan putus sedikit demi sedikit ketika muncul generasi di dalam keislaman ini, orang-orang yang tidak tahu kejelekan-kejelekan jahiliyah. Artinya ketika seorang itu tidak memahami segala macam bentuk penyimpangan yang dijelaskan di dalam kitab sunnah, minasyirik, bid'ah, ataupun al-ma'asi, maka ini adalah sumber atau sebab yang menjadikan Islam tersebut pudar, kata Umar bin Khattab, atau terputus sebagaimana tadi yang mulai meranggang dan akhirnya terputus ketika tidak diiringi dengan ma'rifatus syar. Sehingga ini adalah kaidah di dalam agama kita, jama'a baina ta'allumul khair wa ta'allumus syar, mempelajari kebaikan dan mempelajari kejelekan, mempelajari kebaikan dilaknati untuk mengamalkannya, dan mengajarkan kejelekan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Al-Kitab, Sunnah, min ajal hadar, dalam rangka untuk menghindarinya. Kemudian kata beliau, Habibullah Ta'ala, min ahunna, dan di antara yang paling pentingnya, yang paling penting dari sebab-sebab menyimpangnya seorang dari akidah sahihah, adalah yang pertama, al-jahlu bil aqidah sahihah bisabab al-i'rab an ta'allumiha wa ta'limiha. Yang pertama adalah karena kejahilan terhadap akidah yang lurus, akidah sahihah, karena tidak tahu. Dan ini disebabkan karena berpaling dari mempelajarinya ataupun mengajarkannya. Berpaling dari mempelajarinya, yang seorang yang dituntut untuk talabul ilmi, dan masing-masing kita dituntut untuk talabul ilmi. Karena yang namanya talabul ilmi itu tidak semata-mata kewajiban seorang santri, namun kewajiban setiap muslim agar ibadah mereka lurus, agar ibadah mereka betul-betul di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama itu sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Seorang diwajibkan sholat, mathalan, maka mau tidak mau bahkan wajib untuk dia belajar kaidah sholat, tata cara sholat yang dididikkan oleh Rasulullah SAW. Tidak cukup dia melihat orang kanan kirinya sholatnya seperti itu dia ikut-ikutan, ini tapi tidak boleh. Dia harus mempelajarinya. Jadi seorang yang berilmu, bagaimana Rasulullah SAW mulai dari takbirnya, rukuknya, sujudnya, membaca Al-Qur'annya, begitu pula apa yang dibaca di dalam sholat-sholat tadi, harus dia pelajari dengan dasar tangan dasarnya. Begitu juga makanan, dia adalah seorang tajir misalnya, seorang pedagang yang kesehariannya bermuamalah jual beli, baik itu secara langsung atau muka ataupun online, maka harus dia memiliki ilmunya, ilmu jual beli. Dia harus mempelajarinya, jual beli apakah dia sah di dalam Islam, lalu jual beli apakah yang diharamkan di dalam Islam, agar dia bisa terhindar. Terlebih dan terkhusus di zaman sekarang ketika orang-orang kebanyakan yang tidak memperdulikan masalah jual beli itu sesuai syariat atau tidak. Yang penting untuk, yang penting dagang mereka laris tanpa memperhatikan apakah itu sesuai dengan dunia juga atau tidak. Sehingga ketika seorang tidak membentengi dirinya dengan ilmu, dia akan terseret dengan umat manusia. Dan yang namanya manusia itu disebutkan oleh para ulama benar seperti kambing. Ketika melihat gerombolannya ke arah mana, dia pasti ikut. Itu tabiat dasar. Maka ketika dia tidak dibimbing dengan ilmu yang sahih, ilmu yang di atas Al-Qur'an dan Sunnah, akan mudah sekali dia terseret dengan arus. Nah, atau kejahilan tersebut merebak, yakni kejahilan terhadap aqidah sahihah atau terhadap agama secara umum ini merebak karena iman doa, karena para doa para dai Allah azza wajalla mereka memilih, mereka tidak memperhatikan dan tidak memfokuskan doa mereka di dalam tauhid. Bahkan mereka adalah di antara mereka yang menisbahkan diri mereka sebagai du'at, mengatakan bahwasanya da'wah tauhid adalah da'wah munafiq, da'wah yang bisa membuat lari orang masyarakat. Faman dalam jemaah tabli, ambil contoh seperti jemaah tabli yang mereka selalu mengedepankan yang mereka sebut sebagai da'wah ilallah. Orang jahil masuk ke masjid berdakwah ilallah, orang yang tidak belajar, orang yang baru masuk kelompok tersebut disuruh maju, disuruh berdiri, disuruh isi, disuruh menyampaikan materi. Apa yang mereka sampaikan yang tidak belajar? Bahkan ketika mereka di dalam dakwah mereka, mereka adalah orang yang paling antipati dengan dakwah tauhid, dengan anggapan bahasanya dakwah-dakwah seperti ini adalah dakwah-dakwah yang bikin orang lain. Janganlah memperingatkan bahasanya perbuatan ini syirik, ini kufur, ini bisa membatalkan Islam, ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Jangan, nanti orang lain, nanti orang tidak akan simpati dengan dakwah kita. Kita bawa materi-materi yang dini, istilah mereka adem, yang tidak menimbulkan perpecahan, sehingga menurut mereka dakwah tauhid adalah dakwah mufarriqah munafiqah, dakwah yang memecah belah dan dakwah yang membuat lari. Nah, Padahal a'immatuna, ulama-ulama kita, bahkan sebelum mereka adalah al-anbiya wal mursalun, para nabi dan para rasul, dakwah ini mereka fokus di dalam dakwah mereka dalam dakwah tauhid. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang tugas dan inti dakwah mereka adalah menyampaikan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Beribadahlah kepada Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauhilah taghut yang syirik. Sehingga dakwah mereka dengan dakwah ila tauhid wal inzar 'ala syirik. Mendakwahkan umat kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Maka ketika fenomena ini muncul, sikap malas dari seseorang untuk belajar agama atau al-i'rad 'an ta'min ad-din, kurangnya perhatian orang-orang yang dimisbahkan dirinya sebagai doa, sebagai da'i di dalam mengajarkan dan membimbing tauhid, maka muncullah kejahilan atau kejahilan terhadap ilmu akidah. Dan ini adalah fenomena yang banyak terjadi ketika lasiama, ketika harus itu diarahkan kepada ulama kita, ulama sunnah. Sering sekali Syekh Shalih Fauzan habibullah ta'ala menceritakan di dalam kursusnya, di dalam pelajaran-pelajarannya, bahwasanya kenapa yang dipelajari, kenapa yang diajarkan selalu tauhid, aqidah, tauhid, aqidah, pelajaran-pelajaran beliau banyak dari sisi tersebut. Padahal negeri beliau, negeri Arabia al-Saudiyah, Arasan Allah adalah negeri yang keislamannya kuat, rata-ratanya paham apa itu tauhid. Sehingga kita ke materi lain saja, jangan terlalu tersebut di dalam masalah ini. Maka beliau jelaskan bahwasanya walaupun masing-masing dari kita banyak yang sudah mengetahui, namun yang namanya orang mengetahui itu butuh dipelihara, dalam arti butuh diingatkan, diingatkan dan diingatkan, sehingga tidak luntur keyakinan tersebut pada diri mereka, atau juga mereka juga memiliki prinsip yang sama, semangat yang sama untuk mengajarkan kepada generasi yang seterusnya. Namun apabila dari kita sendiri kita mengiri, kita menyia-nyiakan, kita tidak punya ihtimam besar di dalam ta'lim tauhid, maka yang saja akan muncul generasi-generasi yang mereka juga tidak akan memperhatikan ilmu tauhid wal aqidah dengan alasan tauhid afna. Dan ini juga yang ditulis atau beliau isyaratkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam risalah Kasyf Syubhat. Ketika awal-awal mukadimahnya, beliau membantah ucapan muridnya yang mengatakan tauhid afna. Tauhid kami sudah paham. Dan ini kata Syekh Shalih Al-Syekh, beliau mendengar ucapan ini ketika pelajaran beliau ketika selesai menjelaskan kitab tauhid, buku yang beliau tulis sendiri mengajarkan kitab tauhid. Kemudian beliau berhasil untuk mengulangi lagi, kita ajarkan lagi, diulangi. Dan ini merupakan kebiasaan ulama, tidak cukup dalam mempelajari kitab satu dua kali. Dan ulama biasanya di dalam mempelajari satu kitab bisa puluhan kali satu kitab yang sama dalam rangka ikhtiar, untuk bisa seorang itu mungkin betul-betul mantap di dalamnya. Maka ada salah seorang murid mengatakan di hadapan Syekh rahimahullah ta'ala, ya Syekh tauhid awamna, wahai Syekh tauhid kita sudah paham, tiap hari diulangi. Maka beliau tidak menjawab pada awal murid tersebut mengatakan hal itu tadi, tidak langsung reaktif, namun beliau memiliki hikmah. Ini nombor kita lihat disitu. Maka pada pertemuan berikutnya beliau sebelum memulai pelajaran menceritakan satu fenomena yang beliau terjadi. Sebelum saya berangkat ke dalam majelis ini, saya melihat ada seorang yang wal'iyadzubillah menzinai ibunya sendiri. Maka murid-murid ketika itu serentak secara reaktif mengingat perbuatan yang terjadi atau fenomena terjadi. Wal'iyadzubillah, astagfirullah, kenapa hal ini terjadi? Dan yang semisalnya muncul diraknya terhadap kerusakan di dalam hal tersebut. Seorang anak bisa menzinai ibunya sendiri, na'udzubillah. Nah, ini perkara mungkar, zina. Bahkan yang lebih daripada itu menzinai ibunya sendiri, perkara mungkar. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan, dan juga saya melihat ada seorang yang ketika itu di depan rumahnya menaburkan ataupun mengolesi, menyebarkan darah di sekitar rumah, entah itu di temboknya ataupun sekeliling rumah. Maka reaksi mereka terkadang atau seakan-akan dingin, tidak sereaktif pada cerita yang pertama. Maka dari sini Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan, maka dari sini kelihatan kalian belum paham itu apa itu tauhid. Apa itu tauhid? Harganya tauhid dan belum tahu. Dari sisi mana? Karena kasus yang pertama na'am itu perbuatan mungkar luar biasa, termasuk akbar kabair, az-zina, perbuatan zina, dan itu wajib diingkari. Namun pada kasus yang kedua jauh lebih besar daripada zina, itu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mengolesi atau menyebarkan darah di sekitar rumahnya apabila tanpa keinginannya tidak mungkin. Itu pasti ada ritual-ritual tertentu yang muncul darinya, entah itu untuk menghindari dirinya dari yang disebut dengan jin. Maka seorang yang betul-betul paham besar dosa kesyirikan, maka dia akan lebih murka dibanding kasus yang pertama. Karena kasus yang pertama ini zina, tapi kasus yang kedua jauh lebih besar daripada itu syirik. Ketika orang tadi meninggal, maka tidak akan dapat ampunan, pasti masuk neraka, berbuat syirik dengan Allah. Namun kasus yang pertama, atau kasus yang pertama orang yang menzinai ibunya, bisa saja walaupun dia belum bertobat, dia pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa-dosa selain disyirikan, walaupun seorang itu meninggal dan belum bertobat, ada kemungkinan Allah itu, ada kemungkinan Allah tidak ada. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni ketika dia meninggal dan belum bertobat dari dosa syirik tersebut. Namun dosa yang selain syirik tidak sampai pada batas syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni yang selainnya, yang di bawahnya, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ma'ruf indal ulama, al-kubair tahta masyiatillah, dosa-dosa besar yang tidak sampai pada batasan syirik akbar maupun kufur akbar, tahta masyiatillah, itu sesuai atau di bawah kehendak Allah. Ketika Allah menginginkan untuk diadab, maka diadab dengan sesuai kadar dosanya. Namun apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan yang lain, merahmati orang tersebut, diampuni, diampuni, dan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu kisah. Dan kisah ini diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di dalam pelajaran Kasyfus Syubhat. Kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala, fenomena yang pertama adalah al-jahlu bil aqidati shahihah, sebab munculnya penyimpangan dari akidah dalam karena kejahilan terhadap akidah shahihah itu sendiri, disebabkan karena berpaling dari mempelajari akidah itu tadi, tidak ada semangat di dalam mempelajari akidah ataupun al-i'rad an ta'limiha, berpaling dari mempelajarinya serta mengajarkannya. Sehingga ihtimam dari seorang mudarris atau seorang tu'ar kurang di dalam mengajarkan tauhid. Aukilah ketihtimam wal'inayah bila atau sedikitnya ihtimam dan perhatian terhadap ilmu akidah, bahkan mereka terutama al-firaqud dhalalah, kelompok-kelompok sesat adalah kelompok-kelompok yang paling antipati dengan dakwah tauhid. Khud madzhaban, ambil contoh misalnya orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kadziban usul. Yang menamakan diri mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kadziban usul. Minasufiyah wal kuburiyin, dari kalangan orang kuburiyin. Mereka adalah orang yang paling antipati dengan taksim tauhid dan dalal. Mereka adalah orang yang antipati dengan pembagian tauhid yang dibagi menjadi tiga, yang itu ma'ruf inda ahli sunnah wal jamaah inda salafiyin, inda ulama ahli sunnah pembagian tauhid menjadi tiga, tauhid ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' wa sifat. Ini memang dijelaskan dan ada dalilnya dari kitab sunnah. Dan para ulama, ulama kita, ulama sunnah menjelaskan tauhid terbagi menjadi tiga, itu sebagai bentuk memudahkan kita untuk memahami bahwasanya di dalam usus kitab sunnah tauhid adalah berkisah dari permasalahan ini. Tauhid di dalam masalah rububiyah atau tauhid di dalam masalah uluhiyah atau tauhid di dalam masalah sifat. Sehingga memudahkan seorang seperti para ulama yang meringkas arkan sholat sekian dan sekian, yang di dalam para penawikum nusus Alkitab sunnah tidak ada penamaan arkan sholat, tidak ada penamaan arkan sholat. Namun para ulama al-fuqaha mereka menyebutkan ini rukun sholat seperti ini, wajibatul sholat seperti ini, mustahabatul sholat seperti ini, dalam rangka meringkas. Karena mereka adalah ulama yang sudah mempelajari seluruh al-adilah yang ada, kemudian memudahkan kepada talabah atau kepada al-umat untuk mengetahui bahwasanya rukun salat ini, yang dimana ketika tidak dikerjakan maka salatnya batal, salatnya tidak sah. Walaupun barakallahu fikum misalnya tidak dilakukan kelupaan untuk dilakukan, maka wajib untuk diganti. Berbeda hanya dengan al-wajibat, wajibat sholat memang wajib dan harus dilaksanakan, namun ketika lupa dilaksanakan bisa diganti dengan sujud sahwi. Berbeda hanya dengan ar-rukun, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus menentangkan rukun itu tadi baru setelah itu sujud sahwi. Dan yang semisal, maka begitu pula pembagian tauhid itu dalam rangka mempermudah seorang untuk memahami hakikat tauhid yang dijelaskan di dalam kitab sunnah terbagi menjadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Namun mereka orang-orang kufuriyin, karena dari sisi pelajaran akidah inilah terbongkar kesyirikan-kesyirikan mereka, mereka menamakan khususnya pembagian tauhid menjadi tiga itu seperti orang Nasrani yang meyakini trinitas. Sehingga mereka yang menamai sebagian mereka menamai tauhid ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma wa sifat ini tauhidnya wahdi, seperti tauhidnya Nasrani, keyakinan trinitas. Oh ya Allah, ini menunjukkan barakallahu fikum jahilnya mereka terhadap apa yang dijelaskan oleh ahli ilmu. Kemudian kata beliau hafizallahu ta'ala, hatta yansha'a jailun la ya'rifu tilka al-'aqidah, sampai muncul generasi yang tidak mengetahui akidah itu sendiri karena tidak semangat di dalam talabul ilmi, ataupun para du'a tidak memiliki iman di dalam mengajarkannya. Wa la ya'rifu ma yukhalifuha wa ma yudadduha, dan mereka pun tidak memahami apa yang menyelisih dari akidah sahih tersebut dan bertentangan dengan akidah itu tadi. fayaqtadul haqqo batilan wal batil haqqo, sehingga meyakini perkara yang hak menjadi batil dan batil menjadi hak, kama huwa waqi', sebagaimana ini waqi' di sebagian kaum muslimin yang terdoktrin oleh doa kubalan para da'i dari kesesatan. Mereka meyakini bahwasanya yang namanya asyirku billah, doa ul-abwal, meminta-minta kepada orang telah mati, ini termasuk abdulul kurban, termasuk amalan yang paling abdul di dalam Islam, amalan yang disyariatkan, padahal itu syirik akbar, mukhrijun alimillah, menjadikan seorang keluar dari al-Islam. Namun mereka anggap ini termasuk amalan yang abdul, memiliki utamaan. Bahkan mereka tulis mobilah menjalani kuburan wali mula dan alam. Kemudian diceritakan hal-hal yang menurut mereka yang terjadi, realita yang terjadi setelah mereka menjalani kuburannya, rizkinya lancar, dapat keturunan ini dan itu, atau mendapatkan fenomena didatangi oleh sang wali melalui mimpinya atau langsung di kuburannya. Mereka meyakini bahwasanya asyirku billah, perbuatan syirik yang diperan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai amalan islami. Fayaqtadul batil haqqo, mereka meyakini perkara yang batil sebagai perkara yang hak. Ataupun sebaliknya, yaqtadu al-haqqo batila, meyakini perkara yang hak sebagai perkara yang batil. Sebagaimana kita jelaskan, meyakini bahwasanya penjelasan tauhid, tauhid itu terbagi menjadi tiga, rububiyah, waluluhiyah, wasma'ul sifat, ini hak menjelaskan oleh ahlul ilmu. Namun mereka justru meyakini bahwasanya ini batil. Terus saat ini seperti akidahnya orang Nasrani, keyakinan trinitas dan yang semisal. Nah, kemudian kata beliau, Habibullah Ta'ala, kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, sebenarnya kata Umar bin Khattab, inna man wafara al-islam urwatan urwatan idza nasha'a fi al-islam man dari'a jahiliyah. Sesungguhnya akan terputus tali keislaman sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai, apabila muncul generasi di dalam Islam orang-orang yang tidak memahami perkara-perkara jahiliyah. Yang ketiga, ikhtimam bin ta'lim al-aqidah itu mulai berkurang, maka generasi berikutnya akan sedikit demi sedikit hilang pengetahuan mereka terhadap tauhid. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin ini dunia bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu ala ta'akhur, wa nabtaki bihadar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad.